Halo. Siapa bilang nyatain gampang, harus pandai bermain kata. Ada barang gak bisa nawar, barang hilang dibeli orang. Wajah kamu begitu cantik, membuatku semakin sulit. Tak ingin ku kehilanganmu, jadinya ku coba. Siapa bilang nyatain gampang, ku tak ingin dianggap gampang. Tidak semua dapat ditawar, karena hatiku harganya mahal. Wajah kamu begitu cantik, membuatku semakin sulit. Tak ingin ku kehilanganmu, jadinya ku coba. Pakai mikir, jawablah sekarang. Jadilah pacarku. Aku hatinya kepincut, demen sama kamu. Jadilah pacarku. Kamu jangan diam aja, kasihani aku yang bertanya-tanya. Aku sudahlah terlanjur malu. Jadilah pacarku.